landas mara, kau lakukan hal gila yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Seperti diriku yang tak pernah bisa hentikan segala cintaku padamu. Meskipun ku tahu luahkan luka, aku tak peduli. Sesungguhnya semua cintaku tulus ku persembahkan untukmu, hingga saat ajal menjemputku. Tak pernah ku berharap darimu untuk membalas semua cintaku. Biarlah menghiasi mimpiku untuk selamanya, selamanya. Rasanya tak adil bila ku harus berhenti mencintai kamu, karena cintaku tulus apa adanya. Dan saat diriku mencoba untuk menata hatiku lagi, lupakan dirimu sungguh terasa menyiksa. Ku tak berdaya.